Ya, Bapak Alex, selamat sore. Sore. Silakan, Pak Alex. Lebih baik tegasin aja yang koruptor itu tembak mati. Jadi negara kita itu bersih dan cepat maju. Okay. Itu aja solusi saya. Terima kasih. Ya, selamat sore Bapak Mufaini. Selamat sore. Silakan. Seperti dengan Pak Alek, lebih baik ditembak mati aja atau dikasih hukuman jera gitu. Kalau KTP sampai di palsu di stempel EK atau istilahnya apa, aduh, kayaknya kurang manusiawi gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Winarno. Halo, selamat sore. Iya, silakan. Kalau menurut saya itu ya ada baiknya, cuma kadang-kadang kita kasihan sama anak cucunya ya, karena yang koruptor itu sebetulnya orang tuanya, anak cucunya jadi dapat predikat. Ya kita sosialisasi aja sebetulnya tidak apa-apa sih. Ya, okay, terima kasih. Silahkan, Bapak Lukman. Iya Pak, halo. Silahkan. Ini Pak, bukannya saya tidak setuju dengan sampel EK ya, tapi lebih setuju lagi kalau stempel itu dicap di jidatnya, Pak Bu. Terima kasih. Bapak Saman. Ya, silakan. Selamat sore, Mbak. Iya, silakan. Nah, ini saya setuju dengan yang pertama tadi, Mbak, tembak mati aja atau digantung di apa namanya, di perapatan, ditimpuk kayak hukum Islam itu. Jadi biar negara kita ini enggak terpuruk kayak gini lagi, Mbak. Solusinya itu aja tuh, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ridwan. Selamat sore. Silakan. Iya, itu cuma wacana dari anggota dewan itu supaya enggak ada penerapan hukum mati. Kalau saya tuh korupsi 30 miliar di stempel 10 kali 100 kali enggak apa-apalah. Asal cuma ditahan 2-3 tahun, kapan lagi gitu. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih banyak untuk Anda Mitra Bisnis yang sudah bergabung bersama kami pada forum ini.